indah dirimu lengkapi ku. Kamu tahu yang ku mau. Telah ku coba cari yang lain, cuma kamu yang ku mau. Inilah cintaku. Selalu dirimu, dirimu. Ku coba cari penggantimu, tetap kamu yang ku mau. Cintaku, inilah sayangku, hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya, kan ku jaga selalu dirimu. Sayangku.